yang mensyarah, menjelaskan kitab Syarhus Sunnah ini. Kemudian yang keempat tentang syarah, tentang kitab Aunul Bari, bibayani ma tadammanahu Syarhus Sunnah yang ada di hadapan kita ini. Kita masuk pada mukaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama, yaitu tentang Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Kunyah beliau Abu Muhammad. Nisbah beliau Al-Barbahari. Al-Barbahari merupakan nisbah kepada Barbahar, yaitu obat-obatan yang didatangkan dari India. Dan orang yang mendatangkannya disebut dengan Barbahari. Kenapa beliau memiliki nisbah ini Al-Barbahari? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kemungkinan beliau memiliki kesibukan yang terkait dengan Barbahar, obat-obatan yang berasal dari India tersebut, atau dahulu beliau menjual obat-obatan tersebut. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 252 Hijriah. Berarti beliau lahir kurang lebih 1200 tahun yang lalu, 12 abad yang lalu kurang lebih. Dan beliau wafat pada tahun 329 Hijriah, pada usia kurang lebih 77 tahun. Berarti beliau wafat kurang lebih 11 abad yang lalu, 1100 tahun yang lalu dalam kalender Hijriah. Beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dahulu tinggal di Baghdad. Siapa saja para masyayikh beliau, guru-guru beliau? Dahulu beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bermulazamah, berguru kepada sebagian murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di antara masyayikh guru Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang sekaligus merupakan murid Al-Imam Ahmad adalah yang pertama Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakr Al-Marrudhi beliau ini kata Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam Siyar A'lamin Nubala, haddats 'anil Imam Ahmad wa lazamahu wa kana ajalla ashabihi. Beliau ini menyampaikan hadis dari Al-Imam Ahmad, bermulazamah, berguru kepada Al-Imam Ahmad, dan merupakan sahabat Al-Imam Ahmad yang paling mulia. Yang kedua, di antara masyayikh guru Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang juga sekaligus murid Al-Imam Ahmad rahimahullah, adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa Abu Muhammad At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau ini kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar A'lamin Nubala, lahu kalimatun nafi'atun wa mawa'idhu hasanatun wa qadamun rasikhatun fit tariqi. Beliau ini memiliki kalimat-kalimat yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang baik, dan kaki yang kokoh di jalan yang lurus. Kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang juga termasuk di antara masyayikh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, adalah Al-Fath bin Abil Fath Shukhruf bin Dawud Abu Nasr. Beliau inilah yang Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata tentangnya, ma akhrajat Khurasanu mithlal Fath ibn Shukhrufin. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah pernah Khurasan mengeluarkan orang yang semisal dengan Al-Fath bin Shukhruf. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau hidup satu zaman dengan sebagian a'immah, diantaranya beliau hidup sezaman dengan Ibnu Majah, Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Demikian pula beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sezaman dengan Abu Dawud As-Sijistani. Demikian pula beliau hidup sezaman dengan Abu Bakar Al-Khalal, dan juga sezaman dengan Ibnu Qutaybah Ad-Dainawari. Kemudian di antara murid-murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, sebelumnya perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dahulu memiliki majlis yang masyhur di masjid beliau di Baghdad. Akan tetapi karena beliau tidak banyak menyibukkan diri dengan sanad dan periwayatan hadis, maka tidaklah nampak banyak dari murid-murid beliau. Tidaklah diketahui, tidaklah nampak banyak dari murid-murid beliau. Namun ini tidaklah mengurangi kedudukan beliau. Di antara murid-murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang pertama, Al-Husain bin Abdullah Abu Ali An-Najjad. Beliau inilah yang Ibnu Abi Ya'la rahimahullah berkata tentangnya, kana faqihan mu'azzaman imaman fi usuliddini wa furu'ihi. Beliau adalah seorang yang faqih, yang diagungkan, seorang imam, baik dalam pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Yang kedua, di antara murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Abdul Aziz bin Ja'far bin Ahmad bin Yazdad Abu Bakr. Beliau inilah yang Ibnu Abi Ya'la rahimahullah berkata tentangnya, kana ahada ahli al-fahmi mawthuqan bihi fil ilmi muttasi'ar riwayati mashhuran bid-diyanati mawsufan bil amanati madhkuran bil ibadati. Beliau adalah salah seorang yang memiliki pemahaman yang kuat, yang dipercaya dalam hal ilmu, luas dalam hal periwayatan, masyhur dengan kebaikan agamanya, memiliki sifat amanah, dan disebutkan dengan kesungguhan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga di antara murid-murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah Abu Abdullah Al-Uqbari, yang masyhur dengan nama Ibnu Battah. Beliau inilah yang menulis kitab yang masyhur yang berjudul Al-Ibanah. Kemudian di antara murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala juga adalah Muhammad bin Ahmad bin Ismail Abul Hasan, yang dikenal dengan nama Ibnu Sam'un. Beliaulah yang Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata tentangnya, Ahadus sulaha'i wal ulama'i, salah seorang di antara orang-orang yang saleh dan para ulama. Demikian pula di antara murid Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang lainnya, Muhammad bin Uthman Abu Bakr Al-Maghribi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. kemudian pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di antara pujian para ulama kepada beliau adalah sebagaimana yang dinukilkan dari murid beliau Ibnu Battah rahimahullahu taala, bahwasanya beliau berkata, "Idza ra'aital Baghdadiyya yuhibbu Abul Hasan ابن بشار وأبا محمد البربهارية فاعلم أنه صاحب سنة." ابن بطح رحمه الله تعالى mengatakan, apabila engkau melihat seorang penduduk Baghdad mencintai Abul Hasan ابن بشار dan Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah bahwasanya ia adalah Ahlus Sunnah. Demikian pula di antara pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah adalah ucapan Ibnu Abi Ya'la rahimahullah, di mana beliau berkata tentang Al-Imam Al-Barbahari, "Kana ahadal a'immatil 'arifina wal huffadhil usulil mutqinina wasiqatil ma'munina." Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah merupakan salah satu di antara para a'immah yang berilmu, salah satu di antara para penghafal hadis, para penghafal pokok-pokok agama yang mutqin, yang bisa dipercaya. Demikian pula Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Muntazam, "Jama'a al-'ilma waz-zuhda." Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengumpulkan antara ilmu dengan kezuhudan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala menyifati Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan Syekhul Hanabilati Al-Qudwatu Al-Imamu, Syekh para ulama Hanabilah, tauladan sekaligus imam. Al-Dhahabi rahimahullah juga berkata di dalam kitab beliau Tarikh Al-Islam bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah Al-Faqihul Abid Syekhul Hanabilati Bil-Iraqi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala adalah seorang faqih, ahli ibadah, Syekhnya para ulama Hanabilah di Irak. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dikenal sangat kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah dan bersikap keras terhadap para ahlul bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la rahimahullah tentang Al-Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع. الإمام البربهاري رحمه الله adalah شيخ أهل السنة لزمان beliau, dan beliau terdepan di dalam mengingkari ahlul bid'ah. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana syadidan ala ahlil bid'ah. Dahulu al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bersikap keras terhadap ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata pula di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala tentang Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kana qawwalan bil haqqi da'iyatan ila al-athari la yakhafu fillahi lawmata la'imin. Dahulu al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala senantiasa mengucapkan kebenaran, menyeru kepada athar, tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam tarikh al-Islam tentang al-imam al-Barbahari rahimahullah, kana syadidan alal mubtadi'ati. Dahulu al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bersikap keras terhadap ahlul bid'ah. Demikian pula Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang al-imam al-barbahari rahimahullah, kana syadidan ala ahli al-bid'i wal-ma'asi. Dahulu al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bersikap keras terhadap para ahlul bid'ah dan para pelaku kemaksiatan. Dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dahulu memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaum beliau, sehingga beliau pun dijuluki dengan Rais al-Hambaliyah, pemimpin mazhab Hambali. Dan di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan beliau di tengah-tengah kaumnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la di dalam kitab Tabaqatul Hanabilati, yaitu tatkala wafat Abu Abdullah bin Arafah yang dikenal dengan nama Niftawaihi, hadir di sisi jenazah beliau tokoh-tokoh dunia maupun Islam, tokoh-tokoh dunia maupun agama. Dan tatkala itu yang didahulukan untuk mengimami di dalam salat jenazah adalah al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Inilah salah satu momen yang menunjukkan begitu tingginya kedudukan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di tengah-tengah kaum beliau. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wafat pada bulan Rajab pada tahun 329 Hijriah sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya di awal majlis. Inilah ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah mukaddimah yang pertama sebelum kita masuk ke dalam kitab, yaitu tentang Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Syarhus Sunnah. InsyaAllah ta'ala dalam pertemuan setelahnya kita akan masuk ke dalam mukaddimah yang selanjutnya, yaitu yang terkait dengan kitab Syarhus Sunnah. Demikian pula tentang yang mensyarah kitab ini, penulis Aunul Bari, atau lebih tepatnya yang mensyarah kitab Syarhus Sunnah dalam Aunul Bari ini, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.